Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin. وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-22 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani kauni taghyiril munkari minal iman, bab yang menjelaskan bahwasanya mengingkari kemungkaran adalah bahagian dari keimanan. Yang telah kita sebutkan hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari jalur periwayatan Abu Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun." Tidak ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada satu umat sebelumku kecuali mereka akan memiliki orang-orang yang senantiasa membela, orang-orang yang senantiasa loyal, setia mendukung jalan dakwah yang ada di sisi para nabi dan rasul tersebut, yang mana disifati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, mereka akan selalu mengambil ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut dan akan senantiasa merealisasikan perintah demi perintah yang datang dari mereka. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Akan tetapi generasi demi generasi akan ada pembaharuan generasi yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, maka ada seorang generasi atau sebuah generasi yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khuluf, yaitu generasi yang buruk, generasi yang tidak baik, yang disifati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di antara sifat mereka adalah yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka akan berucap dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, hanya sekedar omong kosong saja. Mereka mungkin mengajak orang untuk amar ma'ruf, mereka mungkin akan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, akan tetapi kebaikan-kebaikan tersebut ditinggalkan oleh mereka. Ini namanya khuluf, generasi yang buruk, yang tidak memiliki sifat seperti pendahulu-pendahulu mereka yang salihin, pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan hawariyun wa ashabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sifat mereka pula disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka, minal bid'ah wa dhalalat, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Mereka mengerjakan yang tidak diperintahkan, yang dimaksudkan adalah perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Mereka melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah yang mereka anggap itu adalah satu hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau seandainya amalan-amalan muhdatsat bid'ah wa dhalalah tersebut adalah bahagian dari amalan-amalan saleh, bahagian dari taqarrub ila Allah, maka otomatis para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti mereka akan melakukannya. Akan tetapi, cukup bagi kita menghukumi bahwa perkara-perkara bid'ah, ad-dalalat, al-muhdathat, perkara yang baru itu adalah satu hal yang jelek, perkara-perkara yang jelek, karena amalan tersebut tidak dilakukan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka khuluf ini, ikhwati fillah yarakumullah, generasi yang buruk tadi yang tidak mengikuti pendapat dan perjalanan salafuhum as-salihun, mereka mengerjakan perkara-perkara bid'ah tersebut. Kemudian kita sampai kepada inti dari pembahasan hadis ini. Yang mana ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran tadi, sikap seorang muslim yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan tangannya, kekuasaan yang dia miliki, peraturan demi peraturan yang bisa dia buat untuk orang-orang tersebut, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang bisa mengingkari kemungkaran-kemungkaran tadi dengan lisannya, maka dia pun seorang mukmin. Begitu pula barang siapa yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan hatinya, walaupun dengan kemarahannya, walaupun hanya dalam tanda kutip kebenciannya, maka dia pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mukmin. Akan tetapi kata beliau alaihi salatu wassalam, wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Akan tetapi apabila ada pihak-pihak yang sudah tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka tidak ada lagi unsur keimanan wal-iyadzubillah di dalam kalbunya. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh al-imam al-qari alaihi rahmatullah, ketika beliau mengomentari ucapan Al-Imam At-Tibi. Ucapan Al-Imam At-Tibi yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ketika Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah menyebutkan, wasafal khulufu biwasfaini al-muqabilaini. Wasafa al-khulufu, yang mana generasi yang buruk ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biwasfaini muqabilaini, dengan dua sifat yang berlawanan dengan pendahulu-pendahulu mereka yang soleh. Ila akhiri kalamihi alaihi rahmatullah, sampai akhir dari penjelasan beliau. Ucapan ini, penjelasan ini dikomentari lagi, disyarah lagi oleh Al-Imam Al-Qari alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan, wal awwalu huwa adh-dhahir ay wara'il jihad bil qalbi, yakni anna man lam yunkir alaihim bil qalbi ba'dal ajzi an jihadihim biyadihi wa lisanih falam yakun fihi habbatu khardalin minal iman. Ketika Imam Mutibi alaihi rahmatullah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang tidak mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemungkaran dan yang sebagainya yang terjadi di hadapan dia, maka khawatirnya dia adalah seorang yang sudah tidak memiliki keimanan. Inilah yang benar disampaikan oleh Al-Imam Al-Qari alaihi rahmatullah. Maksudnya apa? Anna man lam yungkir alaihim bil qalb, adalah orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapannya, dari al-fusaq, dari kalangan al-mubtadi'ah, dari kalangan ad-dullal, ahlil bid'ah wal ahwa dan yang seterusnya. Ya, memang mereka ini terkenal sebagai orang-orang yang suka membuat perkara-perkara baru dalam ad-din. Suka membuat perkara-perkara baru, kaedah-kaedah baru di dalam al-Islam. Bahkan bisa disebut bahwa kaedah-kaedah yang mereka ciptakan tersebut menjadi sebuah kaedah yang nyeleneh, yang tidak sejalan dengan generasi terbaik umat ini. Tidak sejalan dengan pemahamannya para sahabat. Tidak sejalan dengan kaedah mereka. Tidak sejalan pula dengan kaedah yang ada di atasnya para tabi'in, at-tabi'in, wa man ba'dahum min a'immati salaf. Karena mereka lebih mengedepankan al-aql daripada an-naql, seperti yang telah kita sebutkan. Dan ini merupakan salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh ahlul bid'ah wa dhalal secara umum, secara khusus dari kalangan al-ash'ariyah. Karena mereka akan senantiasa menolak kaedah-kaedah Islam, syariat-syariat Allahu Jalla wa'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang telah ditetapkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kaedah yang ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata mereka pelajari dan mereka dalami, tidak masuk ke dalam akal-akal fikiran mereka. Masa ya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit? Masa ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah? Masa ya Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir? Dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Padahal nusus, baik dari Al-Quranul Kirim maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah jelas menetapkan apa yang mereka pertanyakan. Artinya apa? Artinya apa yang mereka utarakan dari pertanyaan demi pertanyaan, dari iskalat, dari problem demi problem, itu semuanya jawabannya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah mungkin Allah memiliki wajah? Lihat Al-Quranul Karim. Apakah mungkin Allah turun di sepertiga malam terakhir? Lihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya lengkap. Karena seperti yang kita ketahui, ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Quranul Karim, begitu pula nusus dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ahadith as-sahihah, menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Islam, betapa sempurnanya syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka terjawab dengan Al-Quran, terjawab pula dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, adapun orang-orang yang melihat kebid'ahan demi kebid'ahan, kefasikan demi kefasikan, kemaksiatan demi kemaksiatan, tidak bergetar hati mereka untuk mengingkarinya. Tidak bergetar hati mereka untuk membencinya. Tidak bergetar hati mereka untuk marah kepada penyelisihan syariat tersebut. Maka disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ba'dal ajzi an jihadihim biyadihi wa lisanih. Dia tidak bisa mengingkari dengan hatinya, lebih-lebih lagi karena dia memang seorang yang lemah, seorang yang tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan lisan, apalagi dengan tangan mereka. Jadi mereka hanya memiliki tahapan yang ketiga. Itu pun ternyata ada sebahagian pihak, kata beliau, yang juga tidak bisa berada pada tahapan ketiga tersebut. Tenang saja melihat kebid'ahan yang ada, tidak membenci melihat kesyirikan demi kesyirikan merajalela, tidak bersedih ketika melihat arena perjudian merebak tersebar di suatu daerah, dan kefasikan, kemaksiatan, kebid'ahan yang lainnya, tidak sedikit pun hatinya mengingkari. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Qari alaihi rahmatullah, falam yakun fihi habbatu khardalin minal iman. Maka pendapat yang rajih dari kalangan para ulama adalah hatinya, kalbunya sudah tidak ada lagi unsur keimanan, wal'iyadu billah. Artinya dia telah keluar dari Islam, dia telah keluar dari dairatul iman, dia telah keluar dari barisan kaum muslimin. Ini khawati fillah ya'akumullah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qari alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya mengingkari kemungkaran seperti ini bukanlah hal yang harus kita remehkan, bahkan harus kita jadikan perhatian. Jangan sampai hati kita ini lempeng, jangan sampai hati kita ini ridha, jangan sampai hati kita ini santai-santai saja ketika melihat kemungkaran demi kemungkaran terjadi. Praktek-praktek ribawi, praktek-praktek perjudian, praktek-praktek prostitusi dan kefasikan-kefasikan yang lainnya terjadi. Tidak ada sedihnya, tidak ada bencinya dan yang semisalnya. Hati-hati. Berarti kalbu kita bermasalah. Bukan artinya, oh berarti ahlu sunnati wal jamaah ini, ahlul haq ini, ahlul hadithi wal athar ini adalah orang-orang yang suka mengkafirkan. Hati-hati dari klaim ini, wahai kaum asy'ariyah. Hati-hati dari tuduhan dusta ini, wahai kaum maturidiyah. Ini adalah kaidah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabda beliau, walaisa waraa dzalika minal imani habbatu khardalin. Jelas sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Karena memang kemungkaran yang terjadi, seorang mukmin yang paling rendah tingkat keimanannya, kalau memang dia masih seorang mukmin, masih ada sedikit keimanan di dalam hatinya, pasti dia mengingkari. Ahlul bid'ah pun akan mengingkari kemungkaran dalam tanda kutip yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan berarti kita mengatakan dan menyampaikan sebuah klaim, sebuah pernyataan, sebuah kesimpulan bahwa ahlul bid'ah wa dhalal adalah kufar, orang-orang yang keluar dari Islam, tidak ada unsur keimanan sedikit pun. Wah, ini dusta. Ini sebuah tuduhan yang keliru dan salah. Kita tidak mengkafirkan ahlul bid'ah wa dhalal selama kebid'ahan yang mereka kerjakan adalah masih bahagian dari mufassiqah, bukan al-mukaffirah. Ahlul bid'ah wa dhalal dari kalangan sufiya, asy'ariya, maturidiya, jahmiya, mu'tazila dan yang seterusnya, ketika mereka melihat praktek prostitusi, perjudian, pencurian dan yang seterusnya dari kefasikan demi kefasikan, maka otomatis hatinya akan bergetar. Otomatis hatinya akan tidak rela dan tidak ridha dengan apa yang ada dari praktek-praktek tersebut. Ya khawati fillah ya ra'akumullah. Maka ini sebenarnya bisa menjadi introspeksi untuk kita. Kita lihat seberapa banyak unsur keimanan yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam sanubari-sanubari kita, dalam kolbu-kolbu kita. apabila apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dari keimanan di kolbu-kolbu kita, paling tidaknya sedikit tadi, paling tidaknya, paling rendahnya dari unsur-unsur keimanan, pasti ketika dia melihat aksi pencurian, gak akan rela. Pasti ketika dia melihat Al-Quranul Karim wal-iyadzubillah dilecehkan, dihinakan, diinjak-injak, dia tidak akan rela. Pasti ketika Nabi Muhammad SAW diperolok dengan digambar karikaturnya dan yang semisalnya, dia akan marah. Itulah mukmin. Itulah bahagian dari umat Nabi SAW yang mereka walhamdulillah masih berada di bawah al-iman. Masih berada di bawah dairatul iman yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, dan inilah akidah yang dimiliki oleh ahlul hadis wal athar. Inilah akidah yang dimiliki oleh ahlus sunnah. Inilah akidah yang dimiliki oleh ahlul haq. Inilah akidah yang dimiliki oleh para sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, yang diwariskan kepada kita. Umat Nabi alaihi salatu wassalam secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina sedang melakukan perbuatan zinanya wal'iyadzu billah, sedang melakukan perbuatan fahisha, perbuatan yang keji wal'iyadzu billah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih seorang mu'min. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Begitu pula seorang yang mencuri, tidaklah dia melakukan aksi pencurian dalam keadaan dia masih seorang mukmin. Inilah akidah ahli sunnah. Inilah akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Artinya apa? Dosa-dosa besar ini, zina, as-sariqah, perbuatan fahisyah, perbuatan keji, pencurian dan yang semisalnya dari kal-kabair, dari dosa-dosa besar, pelakunya tidak sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Akan tetapi pelaku dosa-dosa besar, keadaan mereka di bawah masyiah, di bawah kehendak yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah jalla wa ala ingin mengadabnya dengan keadilan yang Allah jalla wa ala miliki, apabila Allah jalla wa ala ingin mengampuninya, menghapuskan dosa-dosanya sesuai dengan kemahaadilan yang dimiliki olehnya, Rabbul Izzati wal Jalal. Berbeda akidah kita dengan kaum Khawarij. Berbeda akidah kita dengan takfiriyun yang mudah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara khusus. Peminum khamr, kafir. Az-zani, kafir. As-sariq, kafir. Seorang yang berzina, kafir. Seorang yang meminum khamr, kafir. Seorang yang mencuri pun kafir. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa-dosa besar. Wa'iyadzu billah. Kalau mau diruntut, dan kita tanya kepada mereka dengan pertanyaan yang menjebak dalam tanda kutip, bagaimana dengan ahlul bid'ah wa dhalal? Karena kebid'ahan bahagian dari dosa-dosa besar. Maka otomatis mereka akan menjawab dengan kafir. Mereka inilah takfiriyun. Sementara ahlus sunnah melihat kepada kaum sufiyah, ya mereka tidak kafir. Melihat kepada kaum asy'ariyah, ya mereka tidak kafir. Melihat kepada kaum Maturidiyah, ya mereka tidak kafir. Dan yang seterusnya. Ya ikhwati fillah yara'akumullah. Bahkan sebahagian para ulama as-salaf masih memberikan uzurnya kepada kaum Khawarij dan tidak mengkafirkan mereka. Memang ini khilaf perselisihan di kalangan para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, Syekhul Islam fi hadzal asr, beliau memiliki kesimpulan, memiliki hukum bahwa at-takfiriyun al-khawarij yang ada di zaman sekarang mereka kufar. Tapi di sana ada sebagian para ulama salaf yang lainnya yang masih berpendapat mereka bukanlah kafir, mereka masih mukmin. Ini ikhwati fillah yarakumullah. Artinya apa? Iman yang ada pada diri seorang mukmin umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara umum bertingkat-tingkat dengan manzilahnya, kedudukannya masing-masing. Ada yang paling rendah, ada yang berada pada posisi pertengahan, ada yang di atasnya sedikit, ada yang tinggi, ada yang sempurna. Dan dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam bagaimana keadaan iman yang sudah tidak ada lagi pada qalbu seorang mukmin. Mungkin sebelumnya dia adalah seorang mukmin. Mungkin sebelumnya dia adalah seorang muslim. Tapi bagaimana keimanan tersebut bisa dicabut oleh Allah Jalla wa'ala ketika ini tanda-tandanya? Terjadi sekian banyak kemungkaran, tapi tidak sama sekali diingkari olehnya. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah al-imam al-qari, li'anna adna maratibi ahlil imani alla yustahsan al-ma'asi, karena sesungguhnya derajat atau tingkatan seorang mukmin yang paling rendah, tingkatan keimanan seorang mukmin yang paling hina, kata beliau, orang-orang tersebut la yustahsan al-ma'asi, tidak akan menganggap baik sebuah kemaksiatan. Orang yang paling rendah tingkatan keimanannya pasti akan mengingkari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tipis keimanannya dari kalangan kaum mukminin pasti dan pasti akan terluka hatinya apabila melihat Al-Quran diinjak-injak misalkan, Nabi alaihi salatu wassalam dilecehkan misalkan, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya secara umum. Paling tipis keimanannya padahal, paling rendah tingkatan keimanannya padahal. Dilanjutkan oleh beliau, wa yungkiruha biqalbihi, dengan keimanan yang masih ada itu walaupun sangat-sangat sedikit, walaupun sangat-sangat tipis, dia bisa mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dengan hatinya, dengan kalbunya. Fa illam yaf'al dzalik, akan tetapi kalau ternyata ada yang tidak melakukan hal tersebut, tidak mengingkari kemungkaran, kemaksiatan yang ada di hadapannya, faqad kharaja an dairatil iman, sungguh dia telah keluar dari keimanan. Wa dakhala fi man istahalla maharimillah, dan dia masuk kepada golongan orang-orang yang wal iyadhu billah menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena enggak ada pengingkaran. Enggak terbesit sama sekali dalam pikirannya, enggak terbesit sama sekali dalam hatinya untuk terluka, untuk benci, untuk marah dan yang semisalnya. Maka artinya dia menganggap satu keharaman itu sebagai satu hal yang biasa. Bahkan wal'iyadzu billah, dia anggap satu keharaman itu sebagai satu hal yang dihalalkan, diperbolehkan. Wa taqada butlana ahkamihi, intaha kalamuhu rahimahullah, dan dia meyakini bahwa hukum yang datang dari sisi Allah, hukum yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang batil. Berat ikhwan fillah yarakumullah konsekuensi dari orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya wal'iyadzubillah, apalagi dengan tangannya. Berat konsekuensinya. Dia bisa menjadi seorang yang keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh sebahagian para ulama ketika mereka mensyarah apa yang ada dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada redaksi yang berikutnya. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, qala Abu Rafi, bahwa Abu Rafi Al-Kibti radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan, setelah hadis ini dinukilkan oleh beliau dari jalur periwayatan Abdullah ibn Mas'ud, kata Abu Rafi Al-Kibti radhiyallahu ta'ala anhu ardah, fahaddathtu Abdullah ibn Umar, aku pun menyampaikan hadis ini kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar, ikhwati fillah ra'akumullah, sahabiyul jalil, sahabat yang sangat mulia, salah seorang yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai ahlul jannah. Sang ayah pun Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, kita telah mengetahui bagaimana kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh sang ayahanda, yang itu menurun kepada sang putra Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mana Abdullah ibn Umar ini, sedikit kita menyinggung biografi singkat, perjalanan singkat yang dimiliki oleh beliau, 10 tahun, di usia 10 tahun, masih sangat kecil, ikhwati fillah ya ra'akumullah, ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. 10 tahun, anak kecil, masih sangat belia, masih sangat kecil, masih sangat muda, ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai di kota Madinah. Beliau ingin ikut peperangan Uhud, peperangan Badar dan yang lainnya, tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena masih kecil usianya. Peperangan yang pertama kali diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk Abdullah bin Umar ikut bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peperangan Khandaq. Saat itu beliau berusia 15 tahun. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari biografi singkat ini kita bisa melihat bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini bukan seorang yang biasa, akan tapi seorang yang sangat luar biasa. Maka Abu Rafi ketika menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Umar, fa'ankarahu alayya, kata Abu Rafi Al-Kibti radhiyallahu taala anhu arda, maka Abdullah bin Umar mengingkari apa yang telah aku sampaikan. Lafaz ini, fa'ankarahu alayya, mengingkari hadis yang disampaikan oleh Abu Rafi Al-Kibti kepada Abdullah bin Umar, disebutnya oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan, hadzal inkaru yuhmalu ala annahu min babit ta'akkudi fi sihhati siyaqil hadis. Pengingkaran yang ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini maksudnya adalah dalam rangka mentakid, dalam rangka mencari sesuatu yang bisa lebih menekankan apa yang telah disampaikan oleh Abu Rafi. Redaksi hadisnya apa seperti itu? Ini yang diingkari oleh Abdullah bin Umar. Idh yahtamilu ay yazid aw yanqus aw yuharrif ba'dahu, karena ada kemungkinan seorang Abu Rafi ini mungkin menambah redaksi hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau menguranginya, atau mungkin memalingkan makna yang ada. Li'annal insana urdatun lihada kullihi, karena seorang manusia memang tempatnya khilaf, tempatnya alfa. Mungkin sesuatu yang disampaikan oleh Nabi tidak disebutkan oleh Abu Rafi, atau mungkin tidak disebutkan oleh Nabi tapi ditambah oleh Abu Rafi. Ini yang diingkari dari sisi ininya, bukan yang dimaksudkan oleh beliau, walaysa min babir raddi ala alaihi litihamihi. Maksudnya atau tujuannya dalam pengingkaran tersebut bukan menuduh seorang Abu Rafi' Al-Kibti radhiyallahu ta'ala anhu wa arda sebagai seorang pendusta. sebagai seorang yang tidak membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak amanah. Bukan. Abu Rafi' ahl min ahl jannah. Deretan dari penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atas sebuah ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela, memaki, menghina para sahabatku. Deretan dari sahabat Nabi. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak menghinakan seorang Abu Rafi'. Tapi itu tadi tujuannya ingin menekankan, apakah benar persis seperti itu wahai Abu Rafi'? Enggak ada yang kamu tambah, enggak ada yang kamu kurangi, enggak ada yang kamu palingkan maknanya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dilanjutkan oleh beliau, li anna Abu Rafi'in radhiyallahu taala anhu arda sahabiyun jalilun, karena Abu Rafi' adalah seorang sahabat yang mulia, rafi'ul qadar, beliau radhiyallahu taala anhu arda memiliki kedudukan yang mulia, ma'lumul adalah, beliau terkenal sebagai seorang yang adil, wasidqi, sebagai seorang yang jujur, inda Ibnu Umar, di sisi Abdullah bin Umar secara khusus. Jadi sekali lagi tujuannya bukan untuk menuduh Abu Rafi' ini sebagai seorang pendusta yang telah memalsukan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan. Benar-benar dalam rangka at-ta'akkud, ingin benar-benar meyakinkan. Persis seperti itu wahai Abu Rafi'. Itu yang dimaukan oleh Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqadima Ibnu Mas'udin, kata Abu Rafi', maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma datang. Disebutkan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ketika itu Abdullah bin Mas'ud ja'a minal kufati ilal madinah. Beliau datang dari kota Kufah menuju al-Madinah. Jadi baru dari perjalanan safar kembali ke kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa'altu atau fanazala biqanah sebelumnya. Fanazala biqanah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma singgah di sebuah tempat yang bernama Qanah. Qanah ini disebutkan pula oleh para ahli sejarah adalah wadin min audiyatil Madinah. Sebuah lembah yang ada di kota Al-Madinah. Alaihi harthun wa malun min amwaliha, memiliki perkebunan yang lebat, perkebunan yang subur, yang mana lembah tersebut sangat nyaman untuk beristirahat. Di sinilah tempat persinggahan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma dari perjalanan safarnya beliau dari Al-Kufah. Kemudian kata Abu Rafi', fastadba'ani ilaihi, maksudnya apa? Talaba'an attabi'uhu, beliau pun meminta aku untuk ikut. Yani Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengajak Abu Rafi', ayo kamu ikuti aku. Ya'uduhu. Ya'uduhu hanya kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Umar mengajak Abu Rafi' untuk mengunjungi Abdullah bin Mas'ud yang baru datang dari Al-Kufah. Kenapa? Karena dalam riwayatan Abu Rafi' disebutkan nama besar. Sahabiyul Jalil, Jalalatul Qadr wal Fadl, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Maka ketika Abdullah bin Umar mendengar kedatangan Abdullah bin Mas'ud dari kota Kufah menuju Al-Madinah, maka Abu Rafi' pun diajak, ayo kita mengunjungi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian disebutkan oleh Abu Rafi', ikhwati fillah yarhamakumullah, fantalaktu ma'ahu, maka aku pun pergi bersama Abdullah bin Umar. Falamma jalasna, ketika kami duduk bersama, sa'altu Ibnu Mas'udin an hadzal hadis, maka Abu Rafi' menyampaikan hadis ini, menanyakan hadis ini kepada Ibnu Mas'ud. Fahaddatsanihi kama haddatsuhu Ibnu Umar, maka beliau menyampaikan dengan redaksi yang sama persis, tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi, apalagi dipalingkan maknanya, persis seperti apa yang telah aku sampaikan kepada Abdullah bin Umar, kata Abu Rafi'. Maka dari sini terlihatlah apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar ketika di awal tadi beliau mengingkari hadis Abu Rafi. Bukan sekali lagi ingin menuduh Abu Rafi sebagai seorang pendusta, menuduh Abu Rafi sebagai seorang pengkhianat, menuduh Abu Rafi sebagai seorang al-murjif, munafik, dan yang semisalnya, bukan. Akan tetapi beliau mengingkari benar-benar dalam rangka at-ta'akkud, lebih meyakinkan apakah redaksi hadis memang benar seperti itu yang dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada beliau. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah kita telah selesai dari mensyarah secara global apa yang telah disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah terkhusus dari hadis ini. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar merupakan amalan soleh yang sangat besar ganjarannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang tidak diperkenankan untuk sembarangan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu pula seorang tidak boleh sembarangan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena semua itu butuh di atas bimbingan, butuh di atas taujih an-nabawi. Bagaimana Nabi SAW mewariskan ilmu demi ilmu, bagaimana Nabi SAW mewariskan ajaran demi ajarannya, yang mana ajaran-ajaran tersebutlah yang dipegang erat-erat oleh ashabu Rasulullah SAW dan terus diwariskan sampai ke akhir zaman, sampai ke zaman kita sekarang, yang tidak akan hilang. Dan itulah orang-orang yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hawariyuna wa ashabun. Akan tetapi di sana faedah yang kedua, ada khuluf, ada generasi-generasi yang buruk yang tidak mencontoh para pendahulu mereka, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Rafi', dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma kana min nabiyyin illa waqad kana lahu hawariyun." Tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali mereka memiliki hawariyun. Yahtaduna bihadihi wa yastannuna bisunnatihi. Mereka hawariyun tadi, ashab tadi, akan senantiasa mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari ajaran-ajaran para nabi tersebut dan mengambil sunnah ajaran mereka satu-satu. Tidak ada yang sama sekali. Persatu akan dicerna, satu persatu akan dipraktekkan, satu persatu akan diamalkan. Tidak ada yang ditinggalkan. Inilah sifat tambahan yang disebutkan di dalam riwayat Muslim yang kedua ini. Ya alhamdulillah ikhwati fillah yarhamakumullah, kita telah selesai dari bab yang ke-23 atau bab yang ke-22, afwan, yang insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-23 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu tafaduli ahli al-iman fi wa rujhani ahli al-yaman fi. Bab yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang yang beriman, ahlul iman, kaum mukminin itu tingkatan imannya bertingkat-tingkat. Ada pada tangga ketiga, ada pada tangga kedua, ada pada tangga pertama, ada yang sempurna, benar-benar sempurna. Dan dijelaskan pula di sini oleh Al-Imam Muslim dengan menukilkan hadisnya, warujhani ahli al-yamani fi. Keutamaan mereka yang berasal dari negeri Yaman. Ahlul Yaman mendapatkan rekomendasi khusus dari Nabi SAW berkaitan dengan keimanan yang ada di dalam hati-hati penduduk negeri Yaman, yang insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang akan datang. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.